Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seorang sebagai makelar, misal tanah. Penjual sudah mendekat ke penjual, maksudnya mungkin makelar ya. Tetapi dalam proses negosiasi, si makelar cenderung membantu pembeli untuk membuat penjual sepakat akan harga yang diusulkan pembeli dengan tujuan barang tersebut cepat laku. Apakah ini termasuk berdiri di dua kaki, Ustaz? Bagaimana batasannya agar tidak berdiri di dua kaki? Sementara dalam proses negosiasi, tak jarang ditemui maklarlah sebagai penengah dalam deal harga. Iya, batasan seseorang berdiri dalam pada dua kaki adalah dia mengharap keuntungan dari dua belah pihak. Kalau dia berdiri pada apa, wakilnya, penjual. Tapi kemudian apa? Dia cenderung membantu pembeli agar apa? Harga deal. Sebenarnya dia sedang berlaku sebagai penjual. Ingat, dia itu sebagai wakil. Ini yang tidak terjadi pada proses apa? Makelar. Dia seharusnya berlaku sebagai wakil, sehingga menjual berdasarkan anjuran atau arahan dari yang diwakili. Di sini dia mewakili penjual, dia harus punya kesepakatan dengan penjual. Misalnya harga pasaran memang sedang turun, ya dia sampaikan kepada penjual. Agar apa? Benar-benar dia sebagai wakil penjual. Atau dia beralih kepada posisi apa? Wakil pembeli. Kalau memang dia apa? Ingin membantu pembeli. Jadi harus jelas dia itu dalam wakilnya siapa. Sehingga dalam hal ini, kalau dia ingin harga itu deal, dia sampaikan kepada penjual bahwa keadaan seperti ini dan sebagainya. Sehingga dia tidak bertindak sendiri atau di luar kuasa oleh penjual. Wallahu a'lam.